Mitra bisnis, pemerintah mengklaim keuangan negara dirugikan hingga 14 triliun rupiah akibat pembatalan 4.000 perda yang dinilai bermasalah. Di sisi lain, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan bahwa biaya real untuk membuat 4.000 perda tidak sampai sebesar itu. Menurutnya, tingginya biaya untuk memproduksi perda adalah gambaran dari betapa borosnya birokrasi di negeri ini. Untuk membahas seperti apa bentuk pemborosan anggaran dalam proses pembuatan sebuah perda, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa Bapak yakin biaya untuk memproses 4.000 perda tidak sampai belasan triliun rupiah? Enggak yakin saya kalau segitu itu. Paling juga habisnya 3 triliun. Pengalaman di lapangan, tingkat kegunaan pemanfaatan anggaran dan dana seperti itu paling tinggi 40%. Sisanya jadi itu tadi, jadi stake golep gitu kan. Jadi organ tunggal kalau waktu istirahat, nyewa penyanyi, nyanyi-nyanyi gitu kan. Gitu, jadi tukang pijit, pijit-pijitan. Habisnya begitu. Harusnya para birokrat di daerah bisa melakukan penghematan dengan membuang banyak hal yang tidak diperlukan ya Pak Her? Iyalah, itu banyak banget. Orang seluruh kantor DPRD di Indonesia itu punya ruang sidang yang nyaman, yang enak kok, gitu. Tapi mereka kan biasanya memilih weekend. Itu kalau mau dilihat coba dari bulan Oktober itu kan resort-resort Sabtu, Oktober sampai Desember itu, terutama November, Desember itu. Itu semua resort kan, turisme itu udah pasti di blok untuk acara-acara seperti itu, bikin perda itu, gitu, bikin raker ini, raker itu, ngabis-ngabisin di pas semua. Jadi kajian terhadap perda bermasalah harusnya juga menyoroti langkah penghematan anggaran dalam memprosesnya ya Pak Her? Iya dong. Nah, jadi kalau melihat perda seperti itu, harus dalam dua dimensi. Satu dimensi teknikal ya, dimensi teknikalitis itu seperti kerugian negara karena udah mengeluarkan energi banyak, uang banyak gitu. Kemudian dimensi teknis yang lain lagi, pengurasan sumber daya. Dimensi kedua adalah dimensi yang lebih filosofis dan ideologis, dimensi strategis. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.